Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan kaum muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dua bulan kita libur, kirang napa mboten. Kebanyakan, mudah-mudahan liburan kita liburan yang penuh dengan barokah. Allahumma amin. Okay. Hari ini adalah hari pertama. Menunggu sesuatu itu butuh kesabaran. Oleh sebab itu kita masih akan belajar tentang sabar. Pada pertemuan yang terakhir, kalau tidak salah, kita membahas hadis ke 39 dan 40. 39 dan 40. Kita akan masih bergelut dengan hadis ke 40 insyaallah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan beri dia musibah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan beri dia musibah. Khairan di sini adalah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kebaikan dunia dan akhirat. Terkadang manusia tidak sadar bahwa di balik musibah itu pasti ada kebaikan. Tapi kita sebagai seorang mukmin, berdasarkan hadis ini, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan, entah itu dunia, entah itu akhirat. Adapun akhirat, jelas orang yang terkena musibah dan dia seorang yang beriman, minimal dapat satu kebaikan. Kalau dia kemudian bersabar dan berharap pahala dari Allah, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan minimal yang didapatkan seorang mukmin ketika ditimpa musibah, seperti yang kita ketahui, adalah menghapus dosa. Itu minimal, ya. Minimal menghapus dosa. Adapun apabila dia bersabar, tidak marah-marah dengan musibah yang menimpanya, tidak ora muni-muni, ya, kemudian tidak ngeresulo dengan musibah yang menimpanya, maka dia akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu yang pertama diampuni dosanya, dan yang kedua adalah dinaikkan derajatnya. Ini dua kebaikan. Ini kebaikan akhirat. Adapun kebaikan dunia, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan satu musibah kepada seorang hambanya untuk mencegah musibah yang lebih besar. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan satu musibah kepada hambanya untuk mencegah dia dari musibah yang lebih besar. Apa itu contohnya? Banyak. Ya. Banyak. Ada satu kisah seorang akan melakukan perjalanan. Kemudian perjalanannya ini ora bain-bain. Perjalanan pakai pesawat terbang. Sehingga biayanya pun tidak ringan dan tidak sedikit. Nek orang Jawa bilang itu ndilalah gitu ya. Tapi mungkin maksudnya itu biidnillah maksudnya. Biidnillah tapi lidah Jawa jadi enggak bisa mengucapkan ya. Abdullah jadi Wadullah gitu ya. Siwa Abdullah. Baik. Lah biidnillah dia itu qaddarallah wa masya'a fa'al, nunggu dia penerbangan. Sudah istilahnya kalau penerbangan itu sudah check in, sudah ngambil tiket, sudah boarding. Boarding itu masuk pesawat apa ya? Sudah saatnya masuk pesawat. Nah ini sudah check in, nunggu di depan loket untuk masuk ke dalam pesawat. Tunggu di situ. Tiket sudah di tangan, karena nunggu dalam waktu yang lama, persis di depan antrean masuk, dia ngantuk. Tidur. Ya. Qadarullah dia itu tertidur. Apa yang terjadi? Saat dia tertidur, dia dipanggil-panggil orang tangi-tangi. Masya Allah. Ya, sepertinya tidurnya apa? Sangat nyenyak. Akhirnya begitu bangun, pesawat sudah apa? Terbang. Sempat mencak-mencak dia. Bayangkan harga tiket. Mungkin penerbangannya tingkat penerbangan internasional. ₹700 sampai mungkin ₹1.000.000. Saya belum bisa bayangkan kalau penerbangannya itu luar negeri. Bagaimana itu? Maka dia mungkin sempat mencak-mencak. Tapi tidak lama setelah itu dia mendengar pesawat yang dia ketinggalan itu ternyata mengalami apa? Kecelakaan. Jadi terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada kita satu musibah. Itu untuk menghalangi kita agar tidak tertimpa dari musibah yang lebih besar. Maka kalau kita ditimpa oleh musibah, sabar dan yakin pasti akan ada hikmah yang baik di balik musibah tersebut. Hadis ke-40. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukum almauta lidurrin asabah, la yatamanna ahadukum lidurrin asabah. Janganlah seorang dari kalian sekali-kali berharap untuk mati dikarenakan musibah yang menimpanya. Ya. Ini kira-kira musibah apa ini yang sampai membuat orang berangan-angan mati? Sakit? Musibah sing ora kepenak? Sing mboten kepenak angger pas entuk rezeki akeh, kira-kira berangan-angan mati napa berangan-angan entuk maning. Biasanya yang menjadikan orang itu berangan-angan mati itu musibah yang dia rasa berat. Ya namanya juga orang setingkat kita itu ya seperti itu. Ya, putus asa itu kalau mendapatkan kesulitan. Ya. Jadi terkadang seseorang itu memang ketika mendapatkan kesulitan dia berangan-angan mati. Sampai mungkin dia mengatakan, nah kayak gitu caranya yang luwe apik mati bae lah, ya. Kalau begini caranya saya lebih baik apa? Mati saja. Nauzubillah min dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Tidak boleh kita ini berangan-angan mati gara-gara musibah yang menimpa kita. Terus bagaimana Ustaz? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kana la budda fa'ilan." Kalau memang mau tidak mau dia kepingin mati, maka caranya dengan berdoa. Menyerahkan urusan kepada Allah. Karena Allah yang tahu apakah kematian itu baik bagi dia ataukah kehidupan baik bagi dia. Apa doanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fal yaqul." Hendaklah dia mengatakan, "Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li." Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah umurku kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Ini diserahkan ilmunya kepada Allah. Ya, diserahkan ilmunya kepada Allah, diserahkan keputusannya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang kehidupan itu lebih baik bagiku, ya Allah, hidupkanlah aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku, matikan aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Ini seakan-akan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang Maha tahu dan aku tidak mengetahui. Engkau yang Maha mampu dan aku tidak mampu. Apabila Engkau mengetahui bahwasanya kehidupan itu jauh lebih baik bagiku daripada kematian, maka hidupkanlah aku, ya Allah. Tapi kalau Engkau mengetahui, ya Allah, apabila kematian itu lebih baik bagi diriku dibandingkan kehidupan, maka wafatkan diriku. Ini diserahkan kepada Allah. Doa ini menggambarkan seorang muslim itu harus betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini nek dia memang betul-betul tidak punya pilihan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Jangan menentukan, ya Allah matikanlah aku, jangan. Karena barangkali seperti yang kita katakan tadi, musibah itu mendatangkan kebaikan. Ya, oleh sebab itu kita harus bersabar. Nah, doanya seperti ini. Kenapa kita, pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh berangan-angan mati? Ya, kenapa kita tidak boleh berangan-angan mati? Ada tiga sebab, kalau tidak salah pernah saya sebutkan. Ini sambil ngulangi, pemanasan. Sebab yang pertama adalah karena apabila seorang itu minta mati berarti menunjukkan apa? Tidak sabar. Ya, menunjukkan dirinya tidak sabar, dan ini adalah sebuah perbuatan yang tercela. Yang kedua, alasan kenapa kita tidak boleh minta mati karena belum tentu mati itu lebih baik. Belum tentu mati itu lebih baik. Apalagi kalau cara matinya bunuh diri. Atau mungkin matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Belum tentu mati itu lebih baik. Kalau cara matinya bunuh diri jelas. Diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadiduhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannama khalidan mukhallada fiha abada." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi. Besi itu berarti apa? Pisau, pedang, silet, pemes, gunting, napa male? Sing mengandung besi siapa? Pistol, ada logam panase, napa male? Bom. Nggih, hati-hati. Ya. Maka fahadiduhu, besi tersebut akan dia pegang kelak dengan tangannya. Yatawajja'u fi aubiha fi batnihi, terus dia tusuk-tusukkan besi tersebut di perutnya. Finari jahannama, di dalam neraka jahannam. Di neraka jahannam, di tengah panasnya api, ditambah siksanya dengan membunuh dirinya berkali-kali. Khalidan mukhalladan fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang bunuh diri dengan besi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung. Kalau sekarang bukan hanya gunung, gedung tinggi. Nauzubillah min dzalik. Baru kasus, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Kasus yang orang bunuh diri di mana? Di masjid. Masjidil Haram. Ujare yang bunuh diri nang masjid terus dadi apa? Masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dan kaum muslimin dari sikap-sikap yang salah semacam ini. Allahumma amin. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung sehingga dia membunuh dirinya, fahuwa yataradda fi nari jahannam, maka dia akan berulang kali menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi ke nar jahannam. Terus jatuh, nanti dinaikkan lagi, jatuh lagi, masyaallah. Demikian. Khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya seperti itu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yashrabu syai' wa man yashrabu summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang yashrabu summan, minum racun, nenggak racun. Racun sih macam-macam. Kudu nenggo serangga malah nggo tetangga. Nggo awake dhewe. Kudu nenggo tikus malah apa? Na'udzubillah min dzalik, diombe dhewe. Ya, seperti ini. Atau mungkin sengaja minum obat tapi over apa? Dosis. Ya. Kudune siji sekali nguntal, nguntal 10. Na'udzubillah min dzalik, langsung atau dicampur-campur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang minum sum, racun, kemudian dia membunuh dirinya sampai mati, maka kelak pada hari kiamat dia akan menenggak terus racun tersebut di neraka jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya. Jadi mati itu belum tentu apa? Baik. Karena mungkin matinya adalah mati jenis kayak gini. Daripada orang kuat nanggung apa? Orang kuat nanggung musibah, malah kepingin mati bunuh diri. Tidak jadi baik. Atau mungkin matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Anu kerjaannya nonton game sih ya. Jadi matine kayak wong nge-game. Jenengan ngertos game nggih? Ini kisah nyata. Jadi mati belum tentu baik. Mendingan tobat dulu. Padahal game itu kalau perlu, kalau dipikir secara zat maksiat atau bukan? Secara zat. Ya mungkin game dolanan biasa gitu. Secara zat mungkin kalau tidak berlebihan, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, minimal dia adalah membuang waktu dan membuang harta, bayar itu. Nanti kisahkan ada seorang yang kerjaannya nge-game. Ketika, ini kisah nyata, ketika kecelakaan, bisa karatul maut, kon ngucapaken la ilaha illallah, gak bisa. Ditalkin terus, akhirnya le metu winner, win, win, win, terus mati. Napa niku win? Angger game over kan metu win ya. Menang, menang, menang. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan kita ini terbiasa dengan apa? Permainan-permainan yang seperti itu. Kadang muncul kelak ketika kita dalam kondisi yang kepepet, akhirnya menjadikan kita su'ul khatimah. Seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Anu biasanya togel ya. Na'udzubillah min dalik. Talkin malah buntute lima telu, lima telu. Lima telu. Buntute lima telu. Anu biasanya riba. Ditalkin malah napa? Sewu ya balekan sewu satus. Sewu lembalekakan sewu satus. Ini kejadian ini. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan di antara kisah nyata adalah seorang pemuda hidup di negara barat. Dia sedang dalam kondisi sakit parah. Sakit parah. Orang mungkin pikirnya lebih baik mati. Padahal mungkin Allah tahu lebih baik taubat. Ada kesempatan hidup untuk bertaubat. Tapi orang ini sudah sakarat. Datang seorang dokter muslim. Pasiennya semuanya kufar. Ini namanya Muhammad. Muslim. Didatangi oleh dokter muslim. Di rumah sakit negara barat. Dikatakannya Muhammad. Diam aja. Oh ini jelas pasiennya lagi sakarat. Maut. Telepon ibunya. Ibunya ditelepon. Miss? Miss. Apa sih ini nyonya? Mrs, ini anak kamu ini dalam kondisi parah. Sebentar lagi ini sedang apa namanya tanda-tandanya kondisinya sangat parah. Oh ya saya sedang sibuk ya terserah ibu. Kalau ibu tidak mau bisa sekarang kesini jangan salahkan kami kalau ada apa-apa dengan anak ibu. Sudah kondisinya parah sekali. Akhirnya ibunya datang. Ibunya datang, dokternya langsung mentalkin. Ya Muhammad, yes. Dipanggilnya Muhammad, yes. Namanya Muhammad, yes. La ilaha illallah, I can't. La ilaha illallah, I can't. I can't, gue artinya nek boso Inggris, I cannot. Saya tidak bisa. Itu bahasa Inggris artinya. Nek bahasa Arab ya, la astati. Nek boso Jawa nge, boten saged. Nek bahasa Purbalingga, ora bisa. Panggil boso napa sing paling mantep niku. Ora teyeng. Muhammad, la ilaha illallah. Namanya qadarullah, namanya Islam. Makanya dokter ini langsung menuju ke pasien itu ya Muhammad. La ilaha illallah, ora teyeng. Dia sempat bilang ora teyeng. Padahal gari ketone kepenak menggari nirokaken. Tapi dia lebih ringan mengucapkan orate yang daripada apa? La ilaha illallah. Akhirnya dirungok-rungok kan. Masa sih ngomong orate yang terus. Lambe ini umat, umat, umat, umat. Ternyata dia mengucapkan pacarku. Pacarku. Pacarku. Nek bahasa Inggris sih. My girlfriend. My girlfriend. My girlfriend terus mati. My girlfriend. La ilaha illallah. My girlfriend. Tiga kata. La ilaha illallah. Sudah selesai. Dua kata. Malah bisa sing tiga kata. Sing dua kata tidak bisa. Ini gara-gara su'ul khatimah. Oh ternyata basal diruntut. Ki bocah larane AIDS. AIDS ini guna apa? Penyakit yang menyerang kekebalan tubuh gara-gara senang zina. Na'udzubillah min. Nah ini ternyata kelingan pacari. Makanya orang itu diwafatkan sesuai dengan kondisi hidupnya. Oh berarti kita ini harus membiasakan yang baik, baik. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, husnul khatimah. Allahumma amin. Nah ternyata kematian belum tentu baik. Apalagi kalau kematian itu caranya tidak baik. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa hidup bagi seorang mukmin itu jauh lebih baik daripada kematian. Hidup itu bagi seorang mukmin jauh lebih baik. Kenapa? Karena seorang mukmin itu setiap waktunya adalah modal untuk mendapatkan apa? Kebaikan dan pahala. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Shaddad, ini pengulangan ya mungkin ya. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Shaddad, beliau mengatakan bahwa anna nafaran min bani Adrah thalathatan atau nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang dari bani Adrah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslamu. Kemudian mereka pun masuk ke dalam Islam. Tamu, mertamu kepengin mlebu apa? Islam. Qal faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yakfihim. Siapa yang akan menjamu mereka? Siapa yang ingin yang bisa menampung mereka, memberi penginapan buat mereka? Qala Talha, berkata Talha bin Ubaidillah, qala ana ya Rasulullah. Saya siap ya Rasulullah. Kemudian fakanu 'inda Talha. Maka akhirnya mereka pun tinggal di rumahnya Talha. Faba'ath Allahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'than. Sampai suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim sekelompok pasukan untuk berjihad. Fa kharaja fihi ahaduhum fastushhida. Salah seorang dari mereka ikut serta dalam rombongan pasukan tersebut. Akhirnya orang tersebut ustushhida. Apa arti ustushhida? Mati syahid. Qal thumma ba'atha akhar. Kemudian diutuslah kelompok pasukan yang kedua. Wa kharaja fihim akhar fastushhida. Maka orang yang kedua, tamu yang kedua, ya temannya tadi yang pertama sudah meninggal dunia syahid, yang kedua pun ikut rombongan pasukan tersebut fastushhida. Akhirnya dia pun ikut mati syahid. Berarti yang mati syahid sudah berapa? Dua. Kemudian thuma, kemudian kata Abdullah bin Shaddad, thumma mata ats-tsalis 'alal firasy. Sementara yang ketiga mati di atas tempat tidur. Kepenake sing pundi? Mati di medan perang apa mati tempat tidur? Mati mlebu surga. Tapi kira-kira yang utama yang mana? Mati syahid ataukah mati di tempat tidur? Kalau mungkin dalam waktu yang bersamaan, mati syahid secara zat lebih utama. Tapi ini susul menyusul. Yang pertama pergi mati syahid. Yang kedua ikut serta mati syahid. Yang ketiga belum sempat ikut. Sudah apa? Sudah mati. Akhirnya suatu saat Talhah bin Ubaidillah mimpi. Mimpi itu macam-macam. Ada mimpi bunga tidur, ada mimpi dari syaitan, ada mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi bunga tidur ya, contohnya mimpi mangan bakso. Anggile nembe lewat bakul bakso terus turune bengi-bengi ngimpi mangan bakso lah. Takon karo ustad, ustad apa ya artinya ya ustad ya, saya tadi malam mimpi makan bakso. Walah ustad, tak gratis akan bayar ya. Mimpi bunga tiduran, kepingin ya, kepingin begitu. Mimpi dari syaitan, ya mimpi dari syaitan. Mimpi misalnya dikejar hewan buas, ya ditangi-tangi kemeringat, ngos-ngosan. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, rasanya kesel banget. Ngerti-ngerti wes neng isor, tempat tidur, ya itu juga mimpi dari syaitan. Mimpi kedatangan hewan buas, makhluk yang menakutkan, kemudian apa namanya jatuh dari tempat yang tinggi, itu adalah jenis mimpi-mimpi dari syaitan. Atau mimpi ketemu seseorang ngaku nabi, padahal badannya, fisiknya tidak seperti fisiknya nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu wong tua, jubah putih, sorban putih, rambutnya putih, jenggotnya putih. Terus ngaku, saya adalah Rasulullah. Jenengan percaya nama badan? Loh, dia datang kepada jenengan sambil zikir loh. Rambutnya putih, jenggotnya putih, jubahnya putih. Terus datang sambil zikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita bertanya, siapa Anda? Saya Rasulullah. Percaya mboten jenengan? Ribuan ban? Mboten percaya. Kenapa? Karena fisiknya bukan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam rambutnya masih hitam. Cuma sedikit ubannya. Nah ini tadi rambutnya apa? Putih. Jenggotnya juga masih hitam. Cuma sedikit ubannya. Maka jangan gampang percaya. Ada orang, saya ngimpi ketemu Nabi. Coba cirinya apa? Anu bungkuk, padahal Nabi tidak bungkuk. Ya kan? Buta sebelah, padahal Nabi SAW tidak buta sebelah. Tapi kalau seorang ngimpi betul-betul ketemu dengan seseorang yang fisiknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah betul-betul mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani faqad ra'ani." Barang siapa yang mimpi melihatku, dia betul-betul mimpi melihatku. Yakni yang tubuhnya persis. Tidak bisa ditiru. Ya, tidak bisa ditiru. Tapi kalau setan ngaku-ngaku itu bisa. Nah, mungkin ngimpi ketemu seorang ngaku nabi, tapi fisiknya tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bohong. Mimpi dari syaitan. Mimpi dari Allah itu mimpi yang benar. Mimpi dari Allah mimpi yang benar. Itu bimbingan dari Allah. Di antaranya adalah mimpi para nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihim wa ala alihim wasallam. Mimpinya Nabi Ibrahim apa? Nyembelih Nabi Ismail. Mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga. Mimpinya orang-orang soleh yang benar-benar, itu juga mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah mimpinya Talha. Dia mimpi tiga orang yang dulu nginep di rumahnya semuanya masuk surga. Tapi anehnya dia melihat orang yang mati di atas tempat tidurnya itu paling depan masuknya. Kemudian yang kedua masuk surga adalah yang mati syahid nomor 2. Sementara yang pertama, mati syahid yang pertama, dia masuk surganya paling belakangan. Akhirnya Talha pun bingung. Jadi pikiran, beliau mengatakan, "Fadakhalani min dzalik." Saya jadi kepikiran ini. Karena tak perkirakan yang mati syahid pertama ya masuk surga lebih dulu, yang kedua masuk kemudian, yang mati di atas tempat tidur masuk surga tapi ya mestinya apa? Belakangan. Tapi ini kok mimpinya kebalik. Maka datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu. Saya sebutkan tentang mimpi itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan itu bunga tidur, tidak mengatakan itu dari syaitan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma angkarta min dzalik?" Kenapa kamu bingung? Kenapa kamu bingung? Itu bukan hal yang aneh. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu. Kemudian beliau mengatakan, "Laisa ahadun afdala indallah." Tidak ada seorang yang lebih afdal. Tidak ada seorang yang lebih mulia di sisi Allah. Min mu'minin. Dibandingkan seorang mu'min. Yu'ammaru fil Islam. Diberi umur panjang dalam agama Islam. Waduh, mesem niki bapak-bapak sing sepuh niki. Ya. Tapi selanjutnya apa? Yaksuru atau yuksiru takbiratan. Watasbihatan, watahlilatan, watahmidah. Dia memperbanyak tasbihnya, memperbanyak takbirnya, memperbanyak tahlilnya, memperbanyak tahmidnya. Tidak ada seorang mukmin, tidak ada seorang yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada seorang yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan seorang mukmin yang umurnya panjang dan dia memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini menunjukkan bahwa hidup itu kesempatan untuk meraih keutamaan. Maka hidup bagi seorang mukmin jauh lebih baik daripada apa? Kematian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Ini tentang kenapa kita tidak boleh meminta mati. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Apakah itu kematian ataukah kehidupan. Ada beberapa faedah diambil dari hadis ini oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali. Faedah yang pertama adalah haramnya berangan-angan atau meminta kematian. Nabi SAW melarang secara terang-terangan, secara tegas. Ya, bahwa tidak boleh seorang itu berangan-angan untuk mendapatkan kematian. Ya. Kemudian, faedah yang kedua, bahwa kehidupan seorang mukmin itu adalah kebaikan bagi dia. Begitu beliau mengatakan la syakka anna hayatal mu'min khairun lahu. Kehidupan seorang mukmin itu adalah kebaikan bagi dia. Li'annahu idza matanqata amaluhu. Karena apabila dia sudah mati, maka amalnya menjadi putus. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la yatamanna ahadukumul mauta. Dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah seorang dari kalian berangan-angan mati. Ya. Janganlah seorang dari kalian berangan-angan mati wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu dan janganlah seorang itu berdoa minta mati sebelum datang ajalnya. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam annahu innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluhu karena apabila seorang itu mati amalannya terputus wa innahu la yazidul mu'min umrahu illa khaira dan sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin kecuali bertambah pula apa kebaikannya maka jangan kita ini berangan-angan kematian wallahu ta'ala a'lamu bisawab ya. Masih ada beberapa faedah, mungkin nanti kita sambil jalan akan membahas hadis lain. Mungkin faedah itu akan saya sisipkan insyaallahu ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.